Bismillah. Syahidnya mana ya, Fana? Aba Ishak? Fa'idah. Nah. Nakra. Al-awwalu. Al-awwalu. Dakhaltul fasla fa'idha mudirul jami'ati jalisun. Dakhaltul fasla fa'idha mudirul jami'ati jalisun. Tani. Tani. دخلت الغرفة فإذا حية على السرير. دخلت الغرفة فإذا حية على السرير. الثالث. الثالث. خرجت من البيت فإذا صديق بالباب. خرجت من البيت فإذا صديق بالباب. الرابع. الرابع. ظننتك مدرسا فإذا أنت طالب. ظننتك مدرسا فإذا أنت طالب. الخامس. وفي التنزيل في قصة موسى عليه السلام فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Jadi ayat ini ada dua syahid ya, fa'idha hiya thu'ban dan fa'idha hiya baydha. Asani asyar adunnuhu adunnuha tantahi. Nah, ini membahas tentang donna. Apa amalannya donna? Ya khana Aba Abdillah menasabkan dua maf'ul yang asalnya mubtada khobar. Karena af'al, fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul, ada yang menasabkan asalnya mubtada khobar. Jadi dua maf'ul itu asalnya mubtada dan khobar. Seperti donna wa akhwatuha. Ada di sana fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul tapi asalnya tidak mubtada khobar. Bebas. Seperti apa? A'to. Ya, a'to. Memberi. Nah, a'to itu al-faqira ta'aman misalkan. Aku telah memberikan seorang miskin itu makanan. Itu bukan asalnya al-faqiru ta'an. Bukan asalnya apa? Mubtada khobar. Qala. Tansibu dhanna maf'ulaini asluhuma mubtada'un wa khobarun. Dhanna menasabkan dua maf'ul yang asalnya mubtada dan khobar. Jadi yang menasabkan dua maf'ul, itu ada yang asalnya mubtada khobar, ada yang bukan mubtada khobar. Nahu ikra. Alhamdulillah. Nah, tarjim. Tidak ada telahnya. Ujian itu dekat. Nah, berikutnya. Enggak, enggak ada. Al-Mudiru ya'ti godan. Al-Mudiru ya'ti godan. Nah. Kepala sekolah itu. Nah. Sekarang ya. Saatan maful b pertama qaimatan maful b kedua asalnya mubtada khobar. Ada fi'l dhanna 'ala al-jumalil atiyah. Al-awwal ya akhana. Soalnya itu sudah ada di situ fi'ilnya. Saya menjaga Hamid. Tani. Al-ikhtibaru sahlun. Nah. Artinya apa? Kok aku menyangka? Hamzanya Hamzah istifham. Apakah engkau menyangka ujian itu sahlun. Asalis. Asalis. Asalatul mutaakhiratul azunnu atta'iratu kok ta'iratu? Azunnu atta'iratan mutaakhiratan. Naam. Pesawat itu terakhir. Terlambat. Terlambat. Aku menyangka pesawat itu terlambat. Rabi. Rabi. Anta maridun. Azunnu. Azunnu anta maridun. Anta dhamir rafa. Kalau maful dhamir nasab. Apa jadinya? Azunnu. Azunnu sudah enggak dirubah azunnu. Yang dirubah antanya itu loh. Kalau anta kan rafa muftada. Kalau setelah azunnu kan nasab. Azunnu. Azunnu. Kalau antum bertanya, bagaimana kabarmu? Itu bagaimana? Kaifa halu anta begitu? Kaifa halu. Ah. Azunnuka. Satu orang, azunnuka. Iya kan? Yeah. Nah, bukan kaifa halu anta. Azunnuka maridon. Bukan pertanyaan. Azunnuka maridon. Aku menyangka engkau sakit. Khamis. Al-mudarrisu yata'akhkharu yawma. Dhanantul mudarrisa yata'akhkharu yawma. Nah. Pak guru itu datang terlambat, aku menyangka pak guru itu datang terlambat. Berarti di situ yata'akhkharu ya. Telah dhanantul mudarrisu yata'akhkharu yawma. Di situ ya ta'akhkharu rafa' nasab atau jar jazm. Kenapa? Nah. Kalau orang enggak perhatikan nanti dibaca ya ta'akhkhara, oh maful bi kedua. Bukan. Kenapa? Karena di sini khobarnya berupa khobar apa? Jumlah. Khobar jumlah fi'liyah. Sehingga tetap. Cuman kedudukannya kalau ya ta'akhkharu sebelum kemasukan dhanantu al-mudarrisu mubtada ya ta'akhkharu fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir jawazan takdir wa kembali ke mudarris fi'il jumlah. Jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli rafin khobar. Nah, ketika kemasukan dhanantu jumlah fi'il fa'il fi mahalli nasbin maf'ul bi tsani. Ini diperhatikan. Sadis. Ada ya, ada nunnya itu. Atadunnina. Atadunnina. Iya. Atadunnina bu. Lima. Dia seorang muslim. Apakah kalian menyambut? Kok kalian? Satu orang ini, satu orang apa? Perempuan, yaknya ya mukhatabah. Apakah engkau menyangka dia seorang? Sabi. Sabi. Kumrosibuna. Nadun mukum rosibina. Mereka alfa. Rosib. Gagal. Kita naik kelas. Rosib. Mereka tetap. Dan menyangka mereka tetap. Samin. Zamilaka. Zamilaka. Kok mandek? Naam. Musanna tanda nasabnya dengan ya. Nah, artinya berhasil, lulus. zamilaika najihaini, ya, musanna tanda nasabnya dengan ya. Tasi. Adunnu apa tadi? Talibati. Nah, tanda nasabnya dengan kasrah karena jamak muannats salim. Al-Ashir. Al-Ashir. Ra'ikun. Atadunnu annani ja'ifan. Apakah kau mengira aku lemah? Kenapa pakai anna? Atadunnu. Atadunnu ni ja'ifan. Ya boleh juga, nanti di pelajaran selanjutnya itu boleh. Tapi kan belum dipelajari. Atadunnuni. Atadunnuni. Do'ifan. Do'ifan. Do'ifan. Apakah kau mengira aku lemah? La. Adunnuka qawiyan. Naib, nakra. Al-awalu. Hamidun maridun. Hamidun maridun. Donantu hamidan maridun. Hamidan ثاني الاختبار سهل اتظن الاختبار سهلا سهلا الثالث الطائره متاخره اظن الطائره متاخره الرابع Anta maridun. Anta maridun. Adunnuka maridun. Adunnuka maridun. Al-Khamis. Al-Khamis. Al-Mudarrisu yata'akharul yawma. Al-Mudarrisu yata'akharul yawma. Donantul mudarrisa yata'akharul yawma. Donantul mudarrisa yata'akharul yawma. As-Sadis. As-Sadis. Huwa muslimun. Huwa muslimun. Atadunninahu musliman. Asabih. Hum rasibuna. Hum rasibuna. Nadunnuhum rasibina. Nadunnuhum rasibina. Asamin. Asamin. Zamilaka najihani. Zamilaka najihani. Adunnu zamilaika najihaini. Atasi. At-talibatu mujtahidatun. At-talibatu mujtahidatun. Adunnu at-talibati mujtahidatin. Adunnu at-talibati mujtahidatin. Al-ashir. Al-ashir. Ana dha'ifun. Ana dha'ifun. Atadunnuni dha'ifan. Atadunnuni dha'ifan. Atadunnu. Atadun nani atadun nuni atadun nuni dha'ifan. Qala wa yajuzu an tadkhula dhanna ala anna wa an al masdariyataini, boleh ya dhanna masuk kepada anna dan an masdariyah. Fayansibu fayunsabul masdarul muawwalu ala al maf'uliyah, maka masdar mu'awalnya menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ul. Wa yasuddu masaddal maf'ulain, menduduki kedudukan dua maf'ul. Nah, jadi nanti i'rabnya wal masdar mu'awal sadda masadda maf'ulai dhanna, begitu. Baik. Tamrin salis asyar ini tugas hati jam al asmail atiyah. Carilah, datangkan jamak isim-isim berikut ini. Arabi Asyar juga demikian, dicari nanti di kamus. Hati mudhari al-af'al al-atiyah. Datangkan mudhari fil-fil berikut ini. Wallahu a'lam bishawab, naktabi bihada. Barakallahu fiikum. Apa? Harus pakai fa atau tidak? Di contoh-contoh di sini sebutkan pakai fa semua ya. Nah, Allah alam. Dilihat lagi insya Allah apakah ini suatu keharusan pakai fa atau tidak.